Anggaplah hanya mimpi belaka. Janganlah kau tangisi perpisahan ini, tak guna kau sesali yang telah terjadi. Walaupun aku masih ingin bersamamu, tapi takdir membuat diri kita berpisah. Janganlah kau tangisi perpisahan ini, tak guna kau sesali yang telah terjadi. Perpisahan ini tak guna kau sesali yang telah terjadi. Pendukungnya Lesti mana sih? Saya mau tanya, mana? Wah, banyak sekali. Mana pendukungnya Lesti mana? Ah, masa? Enggak. Mana pendukungnya Lesti? Oke. Udah kenceng banget enggak kedengeran. Mana pendukungnya Lesti?